tatile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu tatile aku godo ati rinten siang dalu kinarban ciwaraka ngundang rasa tumetes ing kalbu ler nguyai sekoro datan bisa ngeluluh ke hatimu suwe nggonku ngenteni lewong ing atiku antuk jambi datyo ati sawiji natyan apa tak lakoni sabda pandita ratu mring sliramu datyo sisihanku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa mati tilaku godo ati rinten siang dalu kinarban ciwaraka ngundang rasa tumetes ing kalbu ler nguyai segoro datan bisa ngeluluh ke hatimu suwe nggonku ngenteni lewong ing atiku antuk jambi datyo ati sawiji natyan apa tak lakoni sabda pandita ratu mring sliramu datyo sisihanku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa mati.